Kami angkat pertanyaan dari pesan singkat dari seorang hamba Allah di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah tinjauan syariat terhadap profesi jasa appraisal atau penilai aset yang bekerja sama dengan lembaga keuangan syariah untuk menilai aset agunan calon nasabahnya dan jasanya tersebut dibayarkan oleh calon nasabah? Terima kasih Ustaz. Dan jasa yang bayar calon nasabah. Jasa yang diberikan, ya, umpamanya pihak lembaga keuangan tadi, ya, seperti yang ditanyakan, meminta agar sebelum ini diajukan sebagai barang agunan, minta untuk dinilai oleh sebuah lembaga jasa. Dinilai oleh lembaga jasa, datang Anda ke lembaga jasa tersebut, ya, maka ini insya Allah tidak masalah. Sebuah jasa yang dibolehkan, yang mukawim para penilai tersebut, dari masa ke masa mereka ada, dan dari masa ke masa jasa mereka tersebut boleh mendapat imbalannya karena suatu hal yang mubah, kecuali untuk sesuatu barang agunan yang diharamkan, maka tidak dibolehkan, termasuk tolong menolong dalam al-ithmi wal udwan, dalam dosa dan permusuhan. Wabillahi.